manusia selalu diliputi kehinaan kalau tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dalam ibadah mahdhah, ibadah ritual melalui jalur hablu minallah, dan menjaga hubungan baik dengan sesama melalui ibadah muamalah, ibadah sosial dalam jalur hablum minannas. Halo. Saapi-api ibadah sampeyan yang Allah, tapi nek karo sapodo-podo gak iso api, muspro ibadah gua. Saya sering menggambarkan, umpama salatmu tok wapi. Saking api udah ngelafal nih niat ush takbir neses bacaannya fasih banget ke biwah ini kita terus panas bangun terus rokok isuwe melungkere rokok isangang puluh menit apa mana sujud nyosok rongjam sujud sampai baturnya benjut, zikir sampai lambenin jedir, baca Quran wiridan sak dalan-dalan, poso sak pendino, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping limo, iso main Mekah. Tapi dengan sesama elek, karo dulur gak akur, karo tonggo gak nyopo, karo konco gak duwe dugo, muspro ibadahe. Ini yang disabdakan Nabi, yang kutullah khati'an rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Allah melaknat orang yang mutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah. Makanya kerukunannya terus nggih. Makanya wau kula ndonga guyub rukun dalam keberagaman. Kula yakin Kediri niki multi aliran, multi organisasi. Gino bongge. Wes tetap sing rukun. Gak usah moyoi, gak usah ngilokno. Aku kadang-kadang yo heran mikir wong sing seneng moyoi, seneng ngilokno. Tahlilan dilokno, yasinan manatipan sholawatan dilokno. Aja ngono. Mungkari nyawang kok gak kuat. Mestine cara abot tak sing nglakoni sih. Ngene lho, Islam itu luas. Amalan yang disuguhkan Allah dalam agama Islam itu luas, bukan cuma satu aliran. Sampeyan seneng amalan yang mana? Silahkan kerjakan dengan baik dan benar sepanjang itu tidak menyimpang akidah, tidak melanggar syariat, monggo. Kita eko ora paham yo. Ajaran Islami coro prasmanan itu menu yang dihidangkan Allah itu macam-macam. Nah, ini diterangno model departemen perbadukan mesti nyaut. Ono model menu ini, ono model menu ngono, ono model menu sing ngono iko. Lah sampeyan doyan menu sing piye? Lah nang dirasake aja moyoi doyanane wong liya sing ora padha kaya karo doyanan sampeyan. Engko wong liya ora ngilokke sampeyan. Ngono lho. Kok sedak mudeng ae yo. Nek wong Muhammadiyah doyan model ngene kae, lek wong NU doyan model ngene iki, engko dulur sing organisasi liya doyan-doyanane model amal sing ngono kae. Ya ayo dilakoni dhewe-dhewe, tak sama toleransi, saling menghargai. Cara prasmanan ngono ngene ya, ketoke kok angel dipahamke kowe. Nek kowe iki wis badok. Badokan sing model ngono ku ya badok-badoken. Kowe aja ngelokno ngrayah-ngrayah badokane wong liya. Ngapunten Pak Wali, saya bahasanya kasar. Kalau kepingin yang halus ya kapan-kapan ngundang Kiai Bangsa Halus. Kecil kok sapa kono. Iki lho sing dimaksud lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami, amal kami, manfaat kepanasan koyo gabah diinteri polae. Riwa. Ayo to riwa. Ngalor. Ngetan. Mondar. Morak. Rusak, Mobat, Kalang, Nibo, Jongkir, Golong, Wesok. Kuno kena kari neroste. Aku sungguh ukurawi banget. Lu lembuk gulai kau yang kuno polahmu itu nyok. Orang kuno sungguh gowo. Saat-saat itu nyok mati orang tato. Nyata nih, bakul helm kayak helm yang wakil mati orang kuno sungguh helman kok. Pangkat direwangi lek kepengin mundak pangkate suap-suap sana suap sini ora digowo nek mati ora digowo ngono gone maesan iki batu nisan mung ditulisi Abdullah Abu Bakar ngono to anggenmu terus ana tulisane wali kota dua periode ora. Terus yang ngancani sapa? Yo, anakmu yang besar perjuanganmu untuknya mulai menggembol. Metengin. Leng ngandut nganti sangang wulan punjul mendeh-mendeh abote ra karuan. Cobi. Nek wis kandungane gedhe ngono kae nggo mlumah, sesep nggo mereng, ampek nggo mengkurep tambah remek. Melaku asale kenteng lembeane malah deger-deger kaya ngene. Polah ra karuan apa maneh nglairke. Toh nyawa wis 1200 nglumpuk dadi siji antara hidup dan mati. Loro banget Pak nglairke kuwi. Mbok pikir mekekeh terus metu dhewe. Engko lahir dadi bayi kuwi yo ngrepoti sampean. Nggih mboten? Pengajiane duwe bocah cilik bayi kuwi yo ngrepoti, ora ngrepoti pripun. Mboten saged konsentrasi mirengke ngaji. Kon konsentrasi piye wong ngaji ambek ngemiki kok. Entae, entae, entae. Aku yo ora nyawang kok buka awakmu. Sangkinane ketok ngono. Kuwi ora ono sing gelem ngancani sampean anak-anakmu kuwi. Bu. Bahkan suamimu yang sering mengeloni dirimu gak mau menemani. Makanya wong ngaji ini kudu cerdas. Wah cuma cengengesan kok. Kula nek ngaji memang tak setting pakai metode humor, tapi insya Allah dalam humor saya itu ada ilmunya. Kalau syukur guyon yo mundak dagelan wae. Saya tetap berupaya di setting kayak gini itu ya biar lebih mudah diterima, terus semua kalangan bisa nompo, terus tetap ono ilmune. Kak, gak njaluk tambah. Ya, wali kota yang wis mikir ngono-ngono. Lho kuwi le. Eh, kudu cerdas. Kudu difilter. Ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Makane ngaji ngene iki sampean disuduhno. Sing kena digawe samu ngono iki disuduhno sampean. Woi. Sing jelas kabeh kate lunga mrono. Kene kuburane ndi arahe? Arahe. Mriko nggih. Setia mawon sabar, soalnya mereka ini gantian ya. Nah, melihat kata lumo, arep lumo ini mesti butuh sangu, gini apa betul? Lagi nih, misalnya lumo ku waduh yang Amerika. Umpama nih, ini potong kamu ya orang naruh tekan kono. Gue ini buahan kanda kok. Waduh, mengetahkan Amerika. Sisane mbakku sing dikira kok gedang garing.